Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidi al-Mursalin al-Imam an-Nawawi rahimahullah, menyebutkan pada bab ke-21 babu fit ta'awun alal birri wa taqwa, bab tentang ta'awun, saling tolong menolong, bantu membantu, bil alal birri wat taqwa, di atas al bir kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Telah disebutkan ayat yang pertama surat Al-Maidah ayat yang ketiga, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian. Alal birri wa taqwa, di atas al bir kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan. Apabila at taqwa bersanding dengan al bir, maka albir bimakna fi'lul khair, at-taqwa bimakna ittiqa'u syarr. Jadi khulasahnya kemarin, saling tolong menolong di atas albir, bir kalau at-taqwa berdampingan dengan albir, albir maknanya fi'lul khair, melakukan kebaikan. At-taqwa mengandung makna ittiqa usyar, meninggalkan kejelekan. Tetapi kalau takwa berdiri sendiri, kalimat takwa berdiri sendiri, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, apa maknanya? Kalau takwa berdiri sendiri, maknanya ialah ayat takhidal insan, seorang menjadikan mayakhsyah, apa yang dia takutkan dari murkanya Allah. bifi'lil khair, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu kalau takwa berdiri sendiri. Lalu kemarin disebutkan dalil yang kedua dalam surat Wal Asr. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan rugi. Allah ingin menyebutkan manusia itu pasti rugi dengan menyebutkan tiga taukid. Huruf qasam, huruf inna, huruf lam. Berarti apa? Allah ingin menguatkan kalimat ini dengan kalimat yang betul-betul manusia itu pasti rugi. Dengan sumpah wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, di sini alif lam bimakna al jins, segala jenis manusia. Selama dia dari kalangan jenis manusia, pasti rugi siapapun dia. Lalu Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illa man jamahadil awsafil arba'ah, kata Syekh Utsaimin, antum lihat, illa man jama'a, kecuali orang yang mengumpulkan hadhil awsaf, sifat-sifat ini, yang tidak pernah rugi orang yang mengumpulkan empat sifat ini. Apa itu? Illa ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Fa aslahu anfasahum, orang yang tidak pernah rugi adalah orang-orang yang aslahu anfusahum, memperbaiki diri mereka. Yang pertama, memiliki sifat yang untuk memperbaiki diri mereka bil iman. Yang pertama, dengan iman. Iman itu terwujud karena ilmu. La yakunu mu'minan illa kana aliman. Jadi maksudnya kecuali orang yang beriman, kecuali orang itu berilmu. Naam. Sebab wala yakunul iman bidunil ilm. Iman tidak akan terjadi tanpa ilmu. Jadi maksudnya kecuali orang yang berilmu, yang tidak pernah rugi. Orang yang beriman dengan ilmunya tidak akan rugi. Yang kedua, wal amalu as-salih, orang yang beramal saleh. Maka disebutkan apa maksudnya amal saleh. Yang ketiga, laini wa aslahu ghairahum, dan orang-orang yang aslahu, memperbaiki orang lain. Inilah babu ta'abud, memperbaiki orang lain. Setelah memperbaiki diri sendiri dengan ilmu dan amal saleh, dia memperbaiki orang lain. Dengan apa? Bitawasi. Bilhaq, dengan saling memberikan wasiat, dengan saling memberikan nasihat kebenaran, dalil, petunjuk, ilmu yang datang dari Rasul disampaikan. Yang kedua, orang yang memperbaiki orang lain, setelah itu watawasaw bis sabr, saling menasehati untuk bersabar, bersabar dalam berilmu, bersabar di dalam beramal, bersabar di dalam berdakwah. Selalu memberikan nasihat-nasihat. Memberikan nasihat berarti menolong. Menolong orang lain yang sedang ditimpa kelemahan. Kadang orang itu mengalami masa-masa lemah jiwanya. Nah, saat jiwanya lemah, butuh nasihat. Butuh sesuatu yang bisa mengobati, mendorong agar jiwanya tetap semangat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Iya. Kadang nasihat dengan lembut dilihat orangnya. Kadang harus dengan kalimat yang baligh, yang tegas, lihat orangnya sebagai obat. Karena tidak semua obat sama kadang dosisnya. Bersabar kamu, bertakwa kamu, itu nasihat. Dan itu sesuatu dalam bentuk ta'awun, menolong, jazakallahu khair atas nasihatnya. Itulah empat golongan yang tidak pernah rugi. Nah sekarang Syekh Utsaimin ingin membahas satu persatu. Yang pertama, fal iman. Yang tidak pernah rugi adalah al iman. Dengan iman orang itu memperbaiki dirinya dengan iman. Apa yang dimaksud yakunu bil iman? Apa yang dimaksud iman di sini? Yakunu bil iman bi kulli ma yajibul imanu bih. Mengimani dengan segala yang wajib diiman. Mengimani dengan segala yang wajib diimani. Naam. Mimma akhbara bihi Allahu wa rasuluhu. Mengimani dengan perkara yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus diimani. Sesuatu yang datang dari Allah, berita dari langit, yang datang dari Al-Quran, wajib diimani. Berita yang dari Nabi, wajib diimani. Wa qad bayyanahu Rasul. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara-perkara yang wajib diimani atau disebut usulul iman atau disebut usul al-iman. Pokok prinsip keimanan. Apa itu? Ada enam. Enam ini merupakan keimanan yang hukumnya wajib, bahkan rukun, yang tidak boleh orang itu mengingkari salah satu dari enam ini. Yang mengingkari salah satu enam dari ini kufur. Apa itu? Al-iman an tu'mina billah. Engkau beriman tentang Allah. Ini wajib, ini rukun, ini prinsip ilmu. Makanya mengilmui tentang Allah wajib. Semulia-mulianya ilmu mengenal Allah, namanya, sifatnya. Yang kedua, wa malaikatihi. Yang namanya iman, ilmu, mengilmui tentang para malaikatnya. Ini harus diilmui, dipercaya, dan diimani adanya para malaikat, malaikatnya Allah. Yang ketiga, wa kutubihi, mengilmui, mengimani tentang kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, mengimani, mengilmui tentang para rasulnya Allah. Yang kelima, wal yaumil akhir, mengimani, mengilmui adanya hari akhir, hari kiamat. Dan yang keenam, wal qadar khairihi wa syarrihi, dan mengimani tentang takdir, baik dan jeleknya, manis dan pahitnya. Enam ini disebut dengan sittatu arkan, disebut enam rukun Islam. Enam rukun ini harus diilmui, betul-betul dipahami supaya jadi orang tidak rugi. Kalau kita mengingkari salah satu dari enam rukun ini, kufur. Tidak percaya adanya malaikat. Orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Hah? Sampai Allah katakan mankana aduan di Jibril. Siapa saja yang memusuhi malaikat Jibril? Siapa yang dimaksud memusuhi malaikat Jibril? Kaum Yahudi. Maka orang yang memusuhi, membenci, tidak mengimani dengan benar adanya malaikat Jibril, fa innallaha aduun lil kafirin. Allah itu musuh bagi orang kafir. Berarti harus diimani para malaikat, malaikat Allah. Karena mengingkarinya, satu saja malaikat Allah berhadapan dengan Allah sendiri. Barakallahu fiik. Contohnya siapa? Yahudi. Seperti orang Syiah. Orang Syiah menuduh malaikat Jibril khianat. Kenapa? Karena Al-Quran yang seharusnya turun kepada Ali bin Abi Thalib diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini salah satu akidah Syiah di dalam kitab mereka. Barakallahu fiik. Jadi harus diimani. Enam rukun ini, maka dikatakan sittatu arkan. Itu merupakan ilmu yang agung, maka diilmui. Dan ini mengilmui ilmu-ilmu tadi tidak akan merugi. Bahkan termasuk kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk beriman kepada hari akhir diantaranya apa? Mengimani adanya siksa dan nikmat kubur. Imani adanya al-ba'ats, bangkit dari kubur. Adanya hisab wal mizan yaumul qiyamah. Adanya surga dan neraka yaumul qiyamah nanti. Semua itu termasuk rangkaian ilmu yang harus diimani. Yang mengimani hal itu tidak akan rugi. Jadi orang yang sangat beruntung. Hah? Sekarang yang kedua, tidak akan rugi yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Amma amalu salihat. Adapun amal-amal soleh, fahuwa kullu ma yuqarrib ilallah. Kullu ma yuqarribu ilallah. Segala perkara yang akan mendekatkan diri seorang kepada Allah. Kullu ma yuqarribu ilallah. Segala perkara yang akan mendekatkan diri hamba kepada Allah. Lalu kata muallif, jadi segala perkara di sini umum, kalimat kullu bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa sesuatu yang nampak, zahir, bisa sesuatu yang batin, semua apa saja, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, semua segala perkara yang bisa yuqarrib ilallah. Wala yakunu al-amalu shaliha illa bi syartain. Lalu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak akan dikatakan amal soleh kecuali ada padanya dua syarat. Kecuali ada padanya dua syarat. Wahuma al-ikhlasu lillah. Ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jal. Wal mutaba'atu li rasulihi. Dan mutaba'ah, mengikuti cara rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud ikhlas? Qala al-ikhlas yang dimaksud bima'na alla taqsuda bi'amalika mura'ata ibadillah. Yang dimaksud ikhlas maknanya apa? Alla taqsuda, agar tidak bertujuan, agar engkau tidak bertujuan dengan amalanmu mura'ata ibadillah, riya untuk hamba-hamba Allah. Naam, itu makna ikhlas. agar engkau tidak bertujuan dengan amalanmu itu mura'atan ibadillah. Mura'ah riya. Riya untuk manusia. Ya. Antum belajar bukan untuk meraih keriduan banyaknya orang. Barakallahu fiik. Tetapi yang diraih adalah pujian dan sanjungan dari sisi Allah. Yang kedua, Allah taqsuda illa wajhallah wad-daral akhirah. Agar engkau tidak bertujuan, naam, kecuali wajahnya Allah. Kecuali wajahnya Allah dan kampung akhirat. Dan kampung akhirat. Jadi famankana dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, famankana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan salihah. Siapa yang yarju, dia berharap. Barang siapa yang dia hidup dan berharap, karena hidup mesti punya harapan. Apa yang diharapkan? Liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabb-nya. Berjumpa dengan Allah, melihat wajahnya Allah sebagai ziyadah. Walahumul ziyadah, mereka di dalam surga dapat ziyadah al-husna. Waziyadah al-husna maksudnya surga, waziyadah ziyadah maksudnya melihat Allah sebagai puncak kenikmatan surga. Puncak kenikmatan surga, puncak kenikmatan surga itu melihat Allah. Di mana? Di surga. Berarti maknanya, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, lihat, melihat Allah di surga. Apa syaratnya? Falyamal amalan soliha. Beramal soleh. Wala yusyrik. Lihat, bukan yang sudah beramal. Jangan berbuat syirik. Karena, kalau sudah tujuannya ibadah untuk dipuji orang, Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Dadanya tambah, apa? Tambah melebar. Masya Allah, pengikutnya banyak sekali. Dadanya tambah membusung. Ibadah bukan dipuji orang. Barakallahu fiik. Jangan mencari pujian orang. Khayatun nas la tudrak. Tujuan ibadah kalau untuk apa saja untuk mencari pujian orang, khoyah la tudrak, pujian tujuan yang tidak akan dicapai, tidak akan dicapai oleh kamu hal tersebut. Nah, tetapi kalau kita mencari pujian Allah, barakallahu fiik, walaupun dicela orang, Allah akan memuji kita, mencintai kita, dan akhirnya malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Hei Jibril, Allah sampaikan, umumkan, Allah mencintai si fulan di muka bumi itu. Fa ahibbu, cintai oleh kalian. Malaikat Jibril pun memanggil para penghuni langit. Fanada Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Hei para malaikat, Allah mencintai si fulan itu, cintai oleh kalian. Masya Allah. Itu kalau ikhlas. Jangan pedulikan omongan celaan orang ketika beribadah. Lulus mengharap pujian Allah dan mencari apa tadi? Wajah Allah dan kampung akhirat. Amal mutaba'ah, adapun yang kedua, syarat yang kedua adalah al-mutaba'atu. Apa mutaba'ah? Mengikuti. Apa makna mengikuti? Fahuwa fahiya al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam bihaitsu la ta'ti bibid'atin. Yang dimaksud mengikuti adalah mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam di mana dia la ta'ti bibid'ah, tidak mendatangkan dengan satu kebid'ahan. Dia beribadah tidak mendatangkan satu kebid'ahan. Itu mutaba'ah. Tidak ada kebid'ahan. Dia sholat. Allahu Akbar. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, di dalam gerakan, ucapan, perbuatan sholatnya tidak ada bid'ahnya. Mutaba'atul Rasul betul. Mengangkat jari apa ketika takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Sebagaimana sabda beliau, fastaqbil kiblah, fakabbir. Kalau kamu sudah menghadap kiblat, takbir. Tidak menambah-nambah dengan tambahan-tambahan, baca kulhu dulu, baca falak dulu, baca al-fatihah dulu, baca apalagi, baca niyak dulu. Nah, ada contohnya. Ya, menghadap kiblat, takbir. Gerakan-gerakannya mencoba terus serius mengikuti Rasul. Tidak ada kebid'ahan. Itulah yang dimaksud mutaba'ah. Di anal bid'ah wa in akhlasal insanu fiha mardudah. Karena kebid'ahan sekalipun akhlaso al insanu, orang itu ikhlas, tapi ada bid'ah ya. Wa fiha mardudah, amalannya itu tertolak. Tertolak, tidak dapat pahala. Bukan hanya tidak dapat pahala, dapat ancaman azab karena melakukan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fidab. Man amila, hadis yang antum sudah hafal, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal, dia beramal. Amalan isim nakirah. Amalan apa saja? Suatu amalan yang dia lakukan. Namun lihat, laisa alaihi amruna, tidak ada di atas amalan itu perintah kami. Tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada petunjuk dari beliau, fa huwa raddun. Maka itu tertolak. Tertolak ai mardudah. Sehingga fal ibadah allati fiha al-ittiba' walakin fiha riya mardudatun aidha. Dan ibadah yang di dalamnya ittiba' mengikuti Nabi, mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin fiha riya, namun di dalamnya ada riya, ada bibit-bibit dan muncul riya di dalam ibadahnya, maka ibadahnya juga tertolak. Ibadahnya juga tertolak. Kenapa tertolak? Karena ada riyanya. Ada di dalam hatinya riya ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan balasan dunia. Riya itu kadang bentuknya juga apa? Beribadah tapi ingin dapat balasan dunia. Dia belajar menghafal Quran. Ya? Apa tujuannya? Tujuannya ingin mendapatkan balasan dunia. Ini syirik. Bahkan kalau itu menjadi tujuan hidupnya, jadi syirik yang besar. Na'udzubillah. Maka harus betul-betul dimurnikan. Harus bersih dari riya dan harus bersih dari bid'ah. Dalam hadis Qudsi, ya Allah, ana ughni syuraka, saya Allah, ana ughni syuraka, tidak butuh sekutu-sekutu. Allah tidak butuh sekutu-sekutu. Ana syirki, dari satu kesyirikan yang disekutukan. Man amila amalan amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal, lihat, barang siapa yang beramal suatu amalan umum, namun kata Nabi, asroka fihi ma'i ghairi. Namun asroka fihi, dia menyekutukan, berbuat syirik di dalam amalan tersebut bersama selain aku Allah. Dia jadikan sekutu di dalam amalan tersebut selain aku Allah. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan kesyirikannya, aku tinggalkan orang tersebut, amalannya, wa syirkahu dan kesyirikannya. Wa huwa hadisun kursi. Ini hadis kursi. Sehingga ma'asyiral hadirin, ikhwani fillah barakallahu fik, harus amalan itu bersih dari dua hal, syirik atau riya, dan bersih dari bid'ah. Ini dua hal yang harus dipelajari betul. Mengenali syirik dan mengenali perkara bid'ah. Tidak pernah orang itu merasa aman dari dua hal. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum. Lihat, beliau berbicara di hadapan orang terbaik, bukan orang seperti kita, orang yang terbaik para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan menimpa diri-diri kalian adalah syirik kecil, syirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang asghar. Dan ini beliau sampaikan kepada para sahabat. Dan para sahabat memang orang yang imannya tinggi, sehingga mereka pun orang yang sangat takut dirinya berbuat syirik atau berbuat hal yang menyimpang, padahal sudah jelas dijamin masuk surga. Iya. Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang diistilahkan dengan sahibu sirrin nabi, pemegang rahasia nabi. Jadi sahabat ini betul-betul memegang berita yang dirahasiakan oleh nabi. Itu para sahabat bisa memegang sebuah berita rahasia. Tidak selalu di berita itu harus di apa? Dipublikasikan. Ini rahasia pribadi per orang. Apa rahasianya? Disebutkan oleh beliau nama-nama munafikin. Nah, maka datanglah beliau kepada Hudzaifah. Hal samani nabi? Apakah nabi nyebut-nyebut nama saya? Ana Umara minal munafikin. Umar ini termasuk munafik. Nabi nyebut-nyebut nama saya enggak? Dalam kondisi Umar ibn Khattab pernah mendengar kepada ucapan beliau langsung bahwa dia ahli jannah, tapi dia masih takut. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman berarti takut dirinya dari syirik. Orang beriman seperti tadi, takut dari riya, takut dari syirik. Itu orang yang beriman. Barakallahu fik. Amma qauluhu, kita selesaikan. Adapun barakallahu fikum firman Allah Ta'ala, wa tawasau bil haq, dan saling menasihati dengan kebenaran. Ini yang tidak pernah rugi. Orang yang ketiga, sifat yang ketiga, apa itu? Tawasau, yakni maksudnya anna ba'dahum yusi ba'dahum bilhaq. Maksudnya bahwa sebagian mereka yusi, saling memberi wasiat. Ba'dahum dengan sebagian, apa yang diwasiatkan? Bilhaq, dengan kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran? Wa huwa maja'at bihir rusulu, kebenaran yang dimaksud apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman kita berbuat kemungkaran, datangi empat mata, ya akhi fillah barakallahu fiik, saya ziarah kesini yang pertama karena rasa cinta. Ya akhi fillah, sebagai nasihat saya bawakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berita dari nabi bagi orang mukmin tentunya lebih didengar daripada mendengar bisikan-bisikan hawa nafsunya, bisikan tetangganya, keluarganya. Iya, sampaikan dalil. Barakallahu fik. Dan ini tawasau bilhaq. Kalimat itu afdalul jihad, Jihad yang paling afdal, kata Nabi, kalimatu hak, kalimat kebenaran, kalimat yang mengandung kebenaran yang datang dari syariat. Inda sultanin jair, di hadapan pemimpin yang durhaka, fasik. Penguasanya berbuat kefasikan, kedurhakaan, datangi ke istananya. Nah, minta izin melalui apa namanya, jalurnya, masuk ke pintu, melalui pintunya. Kami dari ini ingin memberikan masukan, nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah. Oh, silahkan, tafadhol. Mungkin bukan tafadhol, silahkan. Tafadhol bahasa Arab. Tafadhol, silahkan. Nanti hadir, sampaikan empat mata. Saya ingin bicara, Pak. Ini, begini. Dan ini sabda Rasulullah. Dan ini nasihat para ulama. Walhamdulillah, selesai. Itu kalimat hak inda sultanun jair, ahbalul jihad. Kalau antum berani, sampaikan. Nasihat menasehati. Bukan hanya untuk rakyat, bukan hanya pemimpin. Kita semuanya saling menasehati dengan kebenaran. Sehingga kalau diberi nasihat, jangan marah. Kalau orang mukmin, karena para sahabat rindu dengan wasiat. Ya Rasulullah usina, wahai Nabi, seolah ini khutbah terakhir. Fa'usina, beri kami wasiat-wasiat ya Rasulullah. Itu para sahabat senang kalau diberi wasiat, nasihat. Jangan marah. Malah yang memberi nasihat dijauhi oleh kamu, malah dimusuhi, malah balik memusuhi. Ini bukan sifat orang mukmin. Kalau orang musyrik jahiliyah betul, dinasehati marah, bangkit emosi kesukuannya, bangkit emosi pribadinya, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi, wa ma uridu illal islah. Salah satu Nabi berkata kepada kaumnya, wa ma uridu illal islah. Tidaklah kami menginginkan menyampaikan kebenaran ini kecuali perbaikan. Wa ma taufiq illa billah. Adapun taufik itu urusan Allah. Jadi diterima ya, alhamdulillah kita dapat pahala. Seandainya tidak diterima, kita pun dapat pahala. Apa itu? Melaksanakan ayat ini. Watawasau bil haq. Masya Allah. Tidak rugi kita. Mungkin menasihatinya tidak lama. 15 menit cukup lah ya. 10 menit, jazakallah khair, pergi. Selesai. Atau mungkin ngobrol agak panjang, biar lebih lembut. Setengah jam. Setengah jam tidak akan rugi. Kenapa tidak akan rugi? Setengah jam itu ketika bisa merubah orang jadi baik, antum dapat pahala. Ta'awun, bok dia sedang lupa. Bantu membantu orang yang sedang lemah. Orang sedang naik sepeda bawa barang berat sekali. Tiba-tiba kesusahan, jatuh, kesusahan bangkit. Antum bantu dia, ta'awun, dapat pahala. Orang ini sedang lemah imannya, sedang drop. Karena jarang dicas. Antum lihat terjadi futur. Syaroi. Ya akhi, uhibbukum fillah. Saya mencintai anda karena Allah. Saya mendengar informasi demikian-demikian. Hada sahih? Betul. Tayyib. Kalau betul, saya ingin membawakan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Ini selesai. Udah cukup insyaallah, jazakallahu khair atas waktunya, kita pulang. Besok kok dia berubah, semangat kembali. Masyaallah, antum beruntung dapat pahala karena membantu orang lain yang lemah jadi kuat. Baik, watawasau bil haq wa huwa ma ja'a bihi rasul, watawasau bis sabr alaih, dan saling yang keempat, saling menasehati dengan apa? Kesabaran. Lianna nafsa tahtaju ila sabr. Karena jiwa itu membutuhkan kesabaran. Iya. Li fi'li ta'at untuk melaksanakan ketaatan. Melaksanakan ketaatan itu butuh perjuangan dengan kesabaran yang luar biasa. Wa tarkil muharramat, jiwa itu butuh kesabaran, ketelatenan, meninggalkan sesuatu yang haram. Tadinya bisnisnya masya Allah melejit keuntungannya, tapi dari proses riba. Setelah itu dia mau meninggalkan riba, barakallahu fik, atau nasihati tinggalkan. Terus berjuang dan berjuang. Kita butuh dorongan, orang ini perlu dorongan, semangat, dan kita nasihati. Ya bersabar. Dulu sehari bisa untung 10 juta. Sekarang untungnya paling 200 ribu. Tidak apa-apa, barokah. Iya, barokah. 200 ribu lebih barokah karena tidak riba. Iya. Daripada 10 juta riba, tidak boleh. Kadang godaan, setan datang membisiki. Ya, lebih enak zaman dulu ketika belum ngaji daripada sekarang serba tidak boleh. Setan membisiki. Orang seperti ini butuh dinasehati, bersabar meninggalkan sesuatu yang haram. Sehingga barakallahu fik, saling menasehati untuk bersabar. Sabar. Ustaz, saya susah sekali belajar, tidak masuk-masuk ilmunya. Menghafal kok berat sekali. Bersabar. Bersabar untuk memperjuangkan sampai Allah datangkan kemudahan. Bersabar. So, kemampuan antum belajar. Fattakullaha mustata'tum. Kewajiban kita belajar sesuai kemampuan kita. Bersabar. Penting yang seperti itu, dan menasehati seperti ini tidak pernah rugi. Apalagi setelah antum dinasehati sabar, diceritakan kisah-kisahnya para ulama, orang itu semangat bangkit kembali. Masalah dapat pahala antum. Menolong saudaranya yang lemah jadi kuat. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau lam yanzilillah 'ala ibadi suratan ghairi hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan kepada hamba-Nya kecuali surat ini, pasti mencukupi mereka. Kenapa? Li'annaha jami'atun mani'ah. Karena surat ini jami', mencakup. Mencakup dan barakallahu fikum mani'ah, menolak dari segala yang tidak mencukupi. Artinya sudah sangat cukup. Sehingga Ibnu Qayyim membahas surat ini diulang-ulang dalam kitab beliau. Surat Wal Asr Ibnu Qayyim diulang-ulang penjelasannya dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, dalam Jawabul Kafi, dalam Iddatus Sabirin, dalam Ikhwasatul Lahafan, diulang-ulang. Saking pentingnya surat ini, diulang-ulang oleh para ulama penjelasannya. Insyaallah cukup. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang yaj'alina wa iyyakum minal mu'minin al-amilin as-solihat wal mutawassina bil haq al mutawassina bis sabr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.